Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una, wa zidna 'ilma, innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari ke pelajaran yang baru. Masih pada kitab Mawaqit As-Salah, waktu-waktu salat, bab yang ke-20. Bab ini bunyinya hanya separuh baris, tetapi nukilan-nukilan dari athar para sahabat Nabi SAW memenuhi halaman yang ke-839 ini. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, babu zikri al-isha'i wal-atamati wa man ra'ahu wasi'an. Itulah bunyi babnya. Bab penjelasan tentang kata-kata al-isha' dengan kata-kata al-atama untuk satu salat. Satu salat dua nama yang tetap dari awal-awalnya diperbincangkan dan bahkan diperselisihkan oleh para ulama. Bolehkah kata salat isya itu diganti dengan istilah yang lain? Sebagaimana pada bab yang sebelumnya, Al-Imam Al-Bukhari merajihkan tidak boleh penamaan untuk salat maghrib dengan salat isya. Kalau tadi yang pertama itu salat maghrib dinamakan dengan salat isya. Karena kalau dalam bahasa Arab mungkin masuklah permasalahan. Tapi kalau kita dalam bahasa kita, karena tidak tahu artinya, kita kok heran-heran kenapa dibahas masalah nama-nama ini. Karena kan berasal dari makna. Dari makna asya, isya, itu dalam bahasa Arab ada maknanya, itu yang mereka perbincangkan. Kalau kita kan nama istilah terkenal lagi, terkadang orang dan kita umumnya tidak mengetahui makna dari salat fajar, apa fajar itu, zuhur, apa itu zuhur, asar, apa itu asar, maghrib, apa itu maghrib, ya, isya, ya. Jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan dan mungkin kita merasa heran kenapa para ulama menghabiskan waktunya juga memperbincangkan tentang hanya sebatas nama, ya. Tetapi karena memang beranjak dari makna dari kata-kata tersebut. Bolehkah untuk kata insya itu digunakan kata yang lain, yaitu al-atamah? Al-atamah itu artinya malam itu sudah terlalu gelap. Karena waktu isya itu masuknya setelah malam, setelah cahaya matahari sudah tidak meninggalkan sisa lagi. Tidak meninggalkan apa-apa. Sudah habis semuanya. Sampai asyafaq, yaitu warna merah di ufuk pun sudah habis. Ya, sudah habis. Jadi itulah dinamakan dengan atama. Isya artinya malam. Ya. Isya artinya malam. Ada malam yang pertama. Makanya tentang masalah maghrib itu, ada juga ada pendapat mengatakan boleh dikatakan dengan isya, tetapi ditambah setelahnya. Al-isya'ul ula. Isya yang pertama, yaitu malam bagian yang paling awal. Ya. Kalau untuk salat isya yang sebenarnya, al-isya'ul akhirah. Isya yang terakhir itu waktu malam yang terakhir untuk sholat. Ya, untuk sholat, untuk penamaan waktu sholat. Kalau kita malam terakhir kan subuh. Nah ini untuk waktu sholat, untuk satu hari lima kali sehari semalam itu. Itu maksudnya. Ini yang diperbincangkan oleh para ulama, dan nanti akan kita lihat ya, ungkapan-ungkapan para sahabat tentang masalah ini. Jadi permasalahan bab ini adalah penggunaan kata lain untuk sholat isya. Selain dari kata isya, ada nama yang lain apa? Al-atamah. Al-atamah. Boleh tidak seseorang menggunakan kata ketika dia bermaksud menyebutkan sholat isya, dia mengatakan, ayo kita sholat atamah. Ya, kalau kita dalam bahasa Indonesia kan terasa asing. Apalagi yang jarang kita belajar agama, asing. Tetapi di kalangan para sahabat Nabi SAW itu bukan suatu hal yang asing. Dan nanti kita akan temukan kata-kata atamah yang kata kerjanya. Kalau atamah kan kata benda. Nah, kata kerjanya nanti akan kita temukan ungkapan-ungkapan para sahabat menyifati bahwa Nabi SAW melakukan sholat isya dengan diambil dari akar kata al-atamah. Al-atamah. Ini permasalahannya dan tidak terlalu rumit. Walaupun mungkin terlalu banyak panjang, intinya tadi penggunaan istilah yang lain untuk sholat isya. Dan Imam Bukhari di sini di ujung bab mengatakan waman ra'ahu wasi'an, dan pendapat orang yang mengatakan itu bebas luas, silakan diungkapkan isya, silakan diungkapkan atamah, itu tidak ada masalah ya. Walaupun dalam masalah boleh atau tidak luas ini, ada yang paling utama memang. Dia boleh luas, tidak sempit, tetapi mana yang lebih utama kita gunakan? Rajihnya apa? Salat isya menggunakan lafaz Al-Quran. Ya, menggunakan lafaz yang digunakan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menggunakan kata atama, tetapi menggunakan kata-kata salat isya. Jadi itu disebabkan, itu yang menyebabkan lebih utamanya kita menggunakan lafaz sholat isya. Ya. Lafaz istilah sholat atama boleh atau tidak? Boleh. Ya. Ini pendapat yang seakan-akan dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan bunyi babnya. Bab penjelasan tentang kata al-isya, istilah al-isya dengan istilah al-atama. Dan orang yang melihatnya, maksudnya memandangnya itu adalah luas. Maksudnya boleh kedua-duanya. Walaupun nanti akan ada isyarat di nukilan-nukilan perkataan para sahabat ini, yang paling utamanya menggunakan kata salat isya atau menggunakan kata isya atau al-isya karena menggunakan istilah Al-Qur'an. Itu kesimpulannya, dan mari kita baca nukilan-nukilan perkataan para sahabat. Yang pertama, qala Abu Hurairah anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini nukilan perkataan Abu Hurairah yang membawakan hadis asqalus salati 'alal munafiqina al-isya'u wal fajru. Ini penggunaan kata apa? Al-isya. Nabi SAW bersabda, yang paling berat dari salat lima waktu itu atas orang-orang munafikin, orang-orang munafik, adalah al-isya'u wal-fajru. Salat isya' dan salat fajar, yaitu subuh. Ini salat yang paling berat, kata Nabi ini menceritakan kepada kita. Dari munafik di zaman itu sampai munafik sampai akhir zaman. Ya. Tetapi yang tertuju memang kepada orang munafik di zaman Nabi. Ya, karena alasan beratnya orang-orang munafik untuk melakukan salat isya dan salat subuh itu di zaman itu memang besar. Alasannya besar. Kenapa besar? Karena dua salat ini gelap. Dua salat ini pelaksanaannya di waktu yang gelap. Tadi salat isya kita sudah tahu bermula dari habisnya sisa-sisa cahaya matahari. Ya. Kemudian salat subuh belum lagi muncul, walaupun sudah ada kiriman cahaya matahari yaitu fajar shadiq, tetapi belum muncul cahayanya di ufuk. Walaupun sudah mengirimkan yaitu fajar shadiq, tetapi tidak memberikan cahaya apa-apa. Bahkan pada waktu yang lalu kita mendapatkan bahwa selesai dari sholat, seseorang itu hanya mengenal ya, orang yang berada di sampingnya. orang yang berada di sampingnya saking gelapnya, karena hanya melihat bayang-bayangan atau bayangan-bayangan, sehingga sulit untuk mengenal seseorang. Itulah waktu subuh, lantaran gelapnya, maka orang-orang munafik tidak memiliki maslahat untuk datang hadir salat jamaah. Tidak ada maslahatnya, karena dia salat itu kan untuk dilihat oleh orang. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza qamu ila as-salati qamu kusala. Ini secara umum orang munafik itu sampai akhir zaman, kalau hendak salat berat. Kalau pergi untuk melaksanakan salat itu berat. Ya, beratnya apa? Beratnya melalai-lalaikan. Memang semua berat. Memang berat. Salat itu berat untuk semua kaum muslimin, tetapi bagi orang munafik ada reaksinya dari beratnya. Allah Subhanahu wa taala di awal-awal sebelum salat ayat ini menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi secara hukum asal salat itu berat, tetapi reaksi beratnya itu tampak jelas pada orang-orang munafikin. Ya, kalau orang-orang yang tidak munafik tentu akan berusaha, dia akan berusaha semaksimal mungkin sampai nanti ketika salat itu terasa mudah. Ya, salat itu justru kebutuhan, belum masih setengah jam untuk waktu azan, dia sudah mulai tinggalkan semua pekerjaannya dan selangkah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ujung-ujungnya. Nanti ujung-ujungnya lagi ketika salat itu sebagai benar-benar kenikmatan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sendiri kepada kita, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tayyib. Dijadikan dari urusan dunia, dari urusan dunia ini saya sangat menyukainya adalah dua. Jadi Allah sunnahkan Nabi itu, atau Allah jadikan Nabi itu menyukai dua yang sangat dia sukai, yaitu wanita. Ya, wanita jangan dikira itu istri saja, tapi wanita, menyukai anak perempuan, menyukai saudara-saudara perempuan, menyukai wanita-wanita muslimah, mukminah, taqiyah. Ya, termasuk yang pertama sekali masuknya adalah istrinya. Ya. Kemudian wangi-wangian. Makanya Nabi SAW menganjurkan untuk berwangi-wangian tentu bagi kaum laki-laki untuk keluar rumah, untuk ke salat. Bahkan di antara sunnah hari Jumat yang disunnahkan Nabi adalah wa ya'khudhu min tibi, ya, wa yamassu tiban. Dia berwangi-wangian bila mana tidak punya wangi-wangian kecuali punya istrinya, ya, di rumah. Berarti wanita-wanita juga berwangi-wangian tetapi di rumah, ya, di rumah-rumah. Sekarang terbalik, ya, perempuan itu baru wangi-wangian kalau sudah keluar rumah baru wangi-wangian dia. Sementara laki-laki keluar rumah wangi-wangian, di rumah jangan bau bawang. Ya, sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, inni uhibbu an atazayyana laha kama uhibbu an tatazayyana li. Saya berupaya untuk menghias diri di hadapan istri saya sebagaimana saya menyukai dia berhias untuk saya. Ya. Jadi laki-laki di antara yang disukai oleh Nabi adalah wangi-wangian. Kemudian yang kembali kepada masalah kita, salat itu sampai nanti ujung-ujungnya menjadi hiasan diri, pelembut jiwa. Kalau tidak dia melakukan salat, hatinya terasa berat. Kata Nabi SAW, waju'ilat qurratu aini fis salah. Dijadikan pelembut hatiku. Jadi ini bukan sekedar hanya sebagai sesuatu yang dimudahkan lagi, tetapi sudah kebutuhan, sudah membuat itu hatinya tenang, nyaman, bahagia, tentram, tuma'ninah ketika dia melaksanakan salat. Makanya dia ketika salat luar biasa, dan itu yang dia ajarkan kepada para sahabatnya. Ya. Hasil-hasil pendidikan Nabi langsung, ya, luar biasa mereka kepada sholat itu, bukan sekedar beban lagi seperti yang ayat ada dalam ayat yang tadi, wa inna, itu jadi beban karena kata-katanya lakabirah, benar-benar berat, berarti beban. Ya, nanti akan sampai kita ke tahap di atas beban itu, kalau sudah tidak dipandang lagi sebagai beban ketika kita khusyuk. Illa, makanya Allah kecualikan illa anal khasyin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Dan orang yang khusyuk ini juga bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling tinggi itu yang disebutkan dari salatnya Nabi kita Muhammad SAW, yang berdiri dalam salatnya itu saking lamanya sampai pecah-pecah telapak kakinya, dan bahkan saksi mata, bukan saksi mata lain, dia ikut serta. Ya, salah seorang sahabat, kalau saya tidak salah, Mu'adz bin Jabal, yang memang para sahabat itu semuanya ingin menjadi makmum Nabi. Ya. Jangankan bukan hanya laki-laki, perempuan pun demikian. Ingin menjadi makmumnya Nabi SAW. Tidak ada salat yang paling indah kecuali bila mana imamnya Rasulullah SAW. Makanya Ummu Humaid As-Sa'idiyah, salah seorang wanita ini untuk ibu-ibu, pernah datang langsung kepada Nabi setelah mendengar hadis Nabi SAW, salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidiha. Hadisnya sangat panjang. Ya, iya, seperti itu bunyi hadisnya. Kemudian dia langsung kepada Nabi SAW, menjumpai Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya benar-benar ingin menjadi makmum kamu, salat di belakangmu dan salat di masjidmu, yaitu Masjid Nabawi. Ya. Itu yang diinginkan, itulah para sahabat wanita dahulu, dan bahkan mereka tetap ya salat subuh mereka salat di masjid. Ya. Bukan berarti haram salat di masjid bagi wanita. Ya. Nabi SAW hanya mengarahkan kepada yang lebih baik. Tetapi para sahabat wanita juga banyak, makanya cerita salat subuh itu cepat dilaksanakan ketika para wanita itu keluar, tidak dikenal itu wanita atau laki-laki, karena mutalaffiatun bimurutihinna, mereka menyelubungkan badan mereka dengan kain kain salat mereka, ya, dengan selendang mereka. Berarti wanita itu juga salat di masjid. Kisah seorang wanita sahabat yang baru masuk Islam salat di sab laki-laki ini juga menunjukkan wanita salat di masjid Nabi di zaman Nabi. Ya. Dengan nanti ketika kita menegaskan ini, muncul peringatan ibu-ibu jangan salat di masjid. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Pengurus masjid tidak menyediakan fasilitas untuk ibu-ibu salat di masjid. Kenapa? Wanita itu kan salatnya di rumah. Ini bukan alasan. Ya. Karena di zaman Nabi itu yang kita ceritakan tadi, bahkan baru pertama kali masuk Islam, dan sholat yang pertama kali yang dilakukan setelah masuk Islam itu sholat subuh. Ya, makanya datang ke masjid Nabi SAW ingin berimaman dengan Nabi, tapi tidak tahu posisi laki-laki dan perempuan. Akhirnya dia sholat di samping laki-laki di sab laki-laki. Ya, yang dia kan kalau dia masuk Islam kan tidak tahu. Yang berbahaya ini yang laki-laki di sampingnya. Ya. Dia yang mengatakan dalam sholat itu, dia bertanya, kamu ini laki-laki atau perempuan? Karena magnetnya lain rasanya. Ya. Sehingga dia merasa ini tidak seperti bersentuhan bahu dengan bahu laki-laki sama laki-laki. Ya. Itu jelas dia kena, tidak tahu kan, dia mengatakan saya perempuan. Kemudian sahabat ini berteriak, beristirja, dan mengatakan sholat wanita itu di belakang. Menunjukkan bahwasanya wanita itu di zaman Nabi juga sholat di masjid. Walaupun Nabi SAW mengatakan sholat mereka lebih baik di rumah. Karena rasa berjamaah dengan Nabi SAW itu yang luar biasa. Ya. Berjamaah dengan Nabi SAW. Jadi kembali kita ke masalah sholat tadi. Asal berbeban, tetapi nanti akan sampai ke tingkat ringan, dan bagi orang yang khusyuk, untuk meraih kekhusyukan kita ada pelajaran. Ya, hari Ahad ya, tentang trik-trik atau langkah-langkah meraih kekhusyukan dalam kitab salat, ta'zimus salat, pengagungan terhadap salat. Kemudian nanti tingkatan kekhusyukan seperti tadi, yang paling khusyuk dari manusia ini dalam salatnya adalah Nabi kita Muhammad SAW, seperti yang tadi kita uraikan. Kembali kita kepada orang munafik. Alasan kenapa berat bagi mereka sholat isya dengan sholat fajar itu karena memang gelap. Mereka tidak punya kepentingan untuk ke masjid. Ya. Karena sholat mereka kan untuk dilihat oleh orang. Seperti dalam ayat An-Nisa tadi, surah An-Nisa, "Idza qamu ila sholati qamu kusala." Kalau mereka tegak berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka dalam keadaan bermalas-malasan. Kusala itu malas, berat seberat-beratnya. Berbeda dengan berat yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Berat yang pertama itu menceritakan bahwasanya memang proses. Ya, proses. Dan jangan sampai hanya merasa berat terus sholat itu. Kita harus melakukan proses untuk bisa menjadi sholat itu kebutuhan kita. Kalau yang ini enggak, mereka memang enggak mau sholat. Enggak mau sholat mereka, memang enggak mau sama sekali sholat. Bukan karena berat, enggak mau sholat. Tetapi kepentingannya, mereka harus sholat agar nampak bahwasanya mereka muslim. Itulah orang munafik yang diceritakan oleh Allah. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa. Ini menyebutkan mereka memang sholatnya untuk dilihat. Nah, ini kan buktinya kami muslim. Ya. Buktinya kami muslim sholat. Itu kata mereka. Karena mereka menyembunyikan kekufuran. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalilan. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Memang berpengaruh memang, tetapi pengaruhnya sedikit karena hati mereka sudah ditutupi oleh kekufuran. Itulah cerita Nabi SAW. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Alasannya tadi adalah karena dua salat itu dilaksanakan pada waktu yang gelap dan mereka tidak ada yang melihat, sehingga mereka tidak punya kepentingan. Kecuali adapun salat zuhur, asar, maghrib itu nampak oleh orang. Si fulan mana? Kok tidak nampak? Itulah nampak tanda-tanda munafiknya. Itu yang mereka khawatirkan. Ya. Wa qala law ya'lamuna ma fil atamati. Ini dia. Jadi kata-kata atama itu juga diungkapkan oleh Nabi. Kata Abu Hurairah di sini, kemarin sebelum kita masuk pada pertemuan yang lalu, kita berikan sebuah faedah bahwasanya semua riwayat yang dinukilkan oleh Imam Bukhari di bab ini, ini tidak bisa kita katakan hadis ini keluarkan oleh Imam Bukhari, ya, karena di sini bukan hadis yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Kalau yang dalam bunyi bab ini bukan hadis dalam Sahih Bukhari, tetapi dia hanya dalam bentuk bunyi bab. Kalau ada nanti dipakai diriwayatkan pakai sanad, nah baru itu Sahih Bukhari. Makanya nanti para ulama mengatakan dikeluarkan oleh Imam Bukhari ta'liqan. Nah, ini istilah para orang-orang yang berkecimpung di ilmu hadis. Ya. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari tetapi secara ta'liq, nah, seperti sekarang ini. Tidak pakai sanad langsung kepada Abu Hurairah. Padahal Imam Bukhari tidak berjumpa dengan Abu Hurairah. Mesti ada orang-orang yang ada di antaranya, perawi-perawinya, gurunya, kakek gurunya. Terkadang antara dia dengan sahabat itu 3 orang. Terkadang 4 orang. Terkadang 2 orang. Ya. Sementara sekarang dia mengatakan berkata Abu Hurairah. Ini yang dia maksudnya sanadnya digantungkan. Jadi Nabi SAW di sini mengatakan kata-kata al-atamah. Ya. Qalau ya'lamuna ma fil atamati wal fajri. Kalau sekiranya mereka tahu, maksudnya orang-orang yang malas sholat subuh dan sholat asar, sholat isya ini berjamaah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tahu apa yang mereka ketahui? Ya, tentu keutamaannya, pahalanya, kemuliaannya. Ya, pada sholat al-atama. Jadi Nabi sendiri di sini menggunakan kata-kata atau istilah al-atama yang dimaksud adalah sholat apa? Isya. Ma fil atamati wal fajri, dan salat fajar ini adalah penggalan dari hadis. Lanjutannya, maka mereka akan mendatangi keduanya walau habuan. Ya. Walau dengan cara merangkak, mengesot. Agak untuk mencari kemuliaannya, tidak bisa berjalan, tidak bisa tegak kecuali hanya menginsut-insut. Ya. Dan bahkan merangkak-rangkak untuk ke masjid mencari kemuliaan sholat, dua sholat tersebut pasti akan mereka datangi. Begitu mulianya. Ya. Ini yang lanjutan dari hadis yang pertama. Di sini apa tandanya yang kita ambil adalah kata-kata lau ya'lamuna ma fil atama. Jadi kata atama itu juga diungkapkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, qala Abu Abdullah. Abu Abdullah di sini maksudnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kunyahnya Abu Abdullah. Muhammad ibnu Ismail ibn Ibrahim ibn Miksam ibn Bardizma al-Ju'fi al-Bukhari, orang bukan orang Arab. Ya. Dan bahkan kakeknya kakeknya dikatakan sebagai seorang budak juga. Ya. Inilah Imam al-Bukhari Abu Abdullah. Wal ikhtiyar, yang dipilih. Maksud yang dipilih ini adalah yang paling utama. Tadi kan kita mengatakan perkaranya luas, tetapi yang paling utama kata Imam Bukhari, ay yaqula al isya. Ini pilihan Imam Bukhari. Menggunakan istilah isya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ba'di salatil isya. Kalau tidak salah di surat An-Nur ya. Ya. Tentang tiga waktu yang anak-anak ada di bawah, ada di sini. Ada An-Nur 58 ya. An-Nur 58 ya. Menjelaskan tentang kata-kata salat Isya, wa mim ba'di salatil Isya. Dan setelah salat, jadi Allah menggunakan kata Isya. Itu yang membuat Imam Bukhari mengatakan lebih utama, atau saya memilih bahwa perkaranya memang luas, tapi yang paling utama kita gunakan istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian wa yuzkaru an Abi Musa qala kunna natanawabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda salatil isya'i fa'atama biha. Dan disebutkan dari Abu Musa, sahabat Nabi, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais, kami berganti-gantian untuk melihat Nabi. Ya, ketika hendak salat Isya. Jadi lihat Nabi belum juga lagi. Nabi masih di tempatnya. Ditengok Nabi lagi masih aja di rumahnya. Ternyata pada waktu itu dia salat Isyanya di waktu atama. Tadi atama itu artinya malam itu sudah agak gelap, berarti mengakhirkan. Jadi kata-kata atama ini juga digunakan oleh para sahabat, tetapi akar katanya dia melakukan di waktu atama. Atama di situ ada dalil atama, fa atama biha, maka dia lakukan di waktu yang sangat gelap sekali. Maksudnya bukan di awal waktu. Ini yang nukilan yang yang kedua. Ya, sementara kita sudah tahu tadi pilihan Imam Bukhari boleh yang paling utama adalah istilah al-insya. Wa qala Ibnu Abbas wa Aisyatu a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil insya'i. Ya, ini kata-kata a'tama juga itu dalilnya melakukan salat Isya di waktu yang agak gelap, yang sudah terlalu gelap, yaitu menundanya. Wa qala ba'duhum an Aisyata a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil atama. Ini langsung dengan kata-kata atama. Ini perkataan Aisyah. Ia menggunakan kata istilah atama dengan kata-kata atama langsung, pakai ain al atama. Wa qala Jabir kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-isya. Ini perkataan Jabir bahwasanya Nabi salat Isya. Dia tidak menggunakan kata atama tapi menggunakan kata Isya. Wa qala Abu Barzah radhiyallahu an kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuakhiru al-isya, menunda waktu Isya. Wa qala Anas akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Jadi Anas menambahkan kata yang lain yaitu akhirah, al-isya al-akhirah. Salat Isya yang terakhir maksudnya salat Isya yang kita ketahui. Wa qala Ibnu Umar wa Abu Ayyub wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum sallallahu alaihi sallan nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib wal isya. Di awal-awal Abu Hurairah, kemudian Abu Musa, kemudian Abdullah bin Abbas dan Aisyah menggunakan kata atama. Mereka ada menggunakan kata atama dan menukilkan hadis Nabi menggunakan kata atama. Sementara Jabir, Abu Barzah, Anas, Ibnu Umar, Abu Ayyub, dan terkadang dari Abdullah bin Abbas juga mereka menggunakan kata-kata insya. Ini dalilnya Imam Bukhari bahwa perkara ini sangat luas karena di zaman para sahabat pun menggunakan dua istilah tersebut. Jadi jangan pula kita bertengkar hanya sekedar lafaz dan istilah tentang salat isya ini. Makanya Imam Bukhari di babnya mengatakan bahwasanya masalah ini luas dan tidak perlu diperselisihkan karena di zaman sahabat pun mereka menggunakan kedua istilah tersebut, walaupun pilihan Imam Bukhari bahwa yang paling utama kita gunakan istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bunyi babnya. Sementara sekarang kita masuk ke hadisnya. Hadis, ya ini yang maksudnya kalau kita katakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ini dia. Kalau yang tadi walaupun banyak hadis, tetapi tidak layak, tidak boleh kita menggunakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya, tidak. Walaupun dia berada dalam kitab sahih, tetapi itu bukan yang dimaksud Imam Bukhari. Walaupun nanti sebagian hadis ini, hadis-hadis yang kita baca tadi, itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari di tempat yang lain atau dalam hadisnya. Di sini hanya dia keluarkan di bunyi bab dan itu tidak ada sanad. Sekarang ini baru hadis dalam Sahih Bukhari nomor 564. Kata Imam Bukhari, haddatsana Abdan. Ya, Abdan itu seorang gurunya Imam Bukhari. Ya, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarani Yunus aniz Zuhri, qala Salimun akhbarani Abdullah. Ya, di sini ada dua Abdullah, satu kakek gurunya Imam Bukhari, ya, gurunya Abdan, dan guru dari gurunya adalah Abdullah. Sementara Abdullah yang kedua adalah Abdullah bin Umar, ya, yang meriwayatkan hadis ini, bapaknya Salim. Ya, Salim itu Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, akhbarani Abdullah, dia langsung sebut nama ayahnya. Berkata Salim, akhbarani Abdullah, qala salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan salatul insya. Sebelum itu kita di Sahih Muslim seringkali memberikan kaidah bahwa bila mana ada di tingkat sahabat itu kata-kata Abdullah, maka pada asalnya adalah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Lalu kenapa kita katakan di sini Abdullah bin Umar? Karena yang meriwayatkan dari dia yang paling banyak tentu anaknya. Walaupun memang Salim ini juga pasti berguru dengan Abdullah bin Mas'ud, tetapi hadis yang ia keluarkan dari ayahnya jauh lebih banyak daripada hadis yang dikeluarkan didapatkannya dari Abdullah bin Mas'ud. Karena dia pertama kali gurunya adalah ayahnya sendiri. Maka di sini kita katakan bahwasanya dimaksud adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, karena perawi dari dia adalah anaknya Salim bin Abdullah bin Umar. Ya. Kata Abdullah bin Umar, shalla lana Rasulullah sallam lailatan salatal isya. Suatu malam Nabi SAW melakukan bersama kami salat isya. Di sinilah dalilnya. Ya. Penggunaan kata isya untuk salat isya, wahiyallati yad'unan yad'un nasu al-atama. Ini Abdullah bin Umar mengatakan salat isya yang diistilahkan oleh sebagian manusia, diistilahkan oleh orang lain dengan kata atama. Ini ingin menjelaskan, ya. Dia tidak menggunakan, makanya di ujung di bab itu Abdullah bin Umar termasuk yang tidak ada dia. Tidak ada dia. Ada. Waqala bin Umar di ujung. Ya, dia termasuk yang tidak menggunakan kata atama. Dia menggunakan kata isya. Makanya dalam hadis ini dia mengatakan bahwasanya Nabi suatu malam salat isya yang diistilahkan oleh orang, bukan dia. Yang diistilahkan oleh orang, maksudnya orang yang para sahabat yang lain. Seperti Jabir tadi, Aisyah, Abdullah bin Abbas, ya. yang diistilahkan oleh orang dengan kata al-atama. Ya. Thumma sarafa. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, fa aqbala alaina. Kemudian dia menghadap ke kami. Jadi ini di antara tuntunan menjadi imam. Selesai salat, maka beliau menghadap ke kami. Maksudnya jamaah, makmum. Menghadap jelas artinya? Menghadap itu bukan menjadikan mereka di samping, tetapi menghadap. Ini di antara adab, bukan sebuah kewajiban. Jangan pula nanti ketika imam menyamping ya, dan tidak menghadap, kemudian kita teriaki, "Imam, menghadap ke kami." Ya, enggak. Ini di antara tuntunan yang dilakukan Nabi SAW, dan bukan sebuah sesuatu yang mesti dan yang tidak melakukan harus diingkari. Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW menghadap ke kami, faqal. Setelah menghadap ke kami, dia berkata, "Ara'aitum lailatakum hadhihi." Ya. Apakah gerangan keadaan kalian atau bagaimana bagi pandangan kalian malam hari ini? Itulah kira-kira bagaimana pandangan kalian atau sikap kalian malam hari ini? Ya. Fa inna ra'sa mi'ati sanatin, sesungguhnya di kepala 100 tahun. Malam hari itu, di malam itu kan dia selesai sholat nisa. Kata Nabi SAW, di puncak 100 tahun semenjak hari ini. Startnya malam hari ini. 100 tahun ke depannya, kata Nabi SAW, ya, "La yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun." Ya. Tidak akan ada seorang pun yang ada di malam hari ini di waktu itu. Jadi ini termasuk ilmu gaib yang dikabarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Ya, bagaimana apa? Ara'aitum lailatakum hadhihi. Apakah kalian melihat malam harian malam kalian hari ini atau malam ini? Ya, di sini apa terjemahannya? Tahukah kalian tentang malam kalian ini? Ya, ini mungkin tepat artinya. Tahukah kalian tentang malam kalian ini? Ya, malam yang dia sholat itu. Dan ini luar biasa penjelasan tentang bahwa manusia ini semuanya akan habis. Ya, habis. Yang ada di malam hari ini, ya, manusia puncak 100 tahun lagi. Ya. Kepala itu kan puncak. Puncak 100 tahun lagi tidak akan ada tersisa di muka bumi ini. Berarti apa? Meninggal semua. Ya, meninggal semua. Mereka yang hidup di malam itu. Ya, mereka yang hidup di malam itu kata Nabi SAW tidak akan tersisa lagi di 100 tahun atau puncak 100 tahun. Ujung atau setelah sampai 100 tahun lagi. Di startnya malam hari ini, hitunglah 100 tahun setelah itu, sampai 100 tahun nanti, setelah 100 tahun itu tidak akan ada lagi orang-orang yang malam hari itu hidup ya bersama Nabi SAW. Di antara yang akan pergi ketika itu tentu Nabi SAW dan para sahabatnya semua habis meninggal dunia. Ini berita kepada kita yang kita bisa saja mengatakan ya perkataan yang sama tetapi tentu tidak senilai perkataan Nabi. Ya. 200 tahun lagi yang ada di masjid ini tidak akan ada lagi. Ya, bisa saja. Karena memang semua kita akan mati. Tetapi walaupun nilainya tidak seperti ungkapan Nabi kepada para sahabatnya, karena memang ini pernyataan yang luar biasa bahwa semua kita pasti mati. Kemudian yang kedua, Nabi menjamin bahwa malam hari ini yang hidup dari manusia 100 tahun lagi tidak akan ada yang hidup lagi. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya apa? A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Walaupun yang baru yang lahir malam itu baru lahir, tentu perkiraannya sampai 100 tahun itu kecil, dan bahkan Nabi sampai menjamin tidak ada. Ya. Malam itu yang baru lahir, berarti umurnya 100 tahun. Dijamin oleh Nabi SAW bahwa dia tidak akan hidup sampai 100 tahun lagi. Jadi 100 tahun semenjak malam itu, nanti yang hidup di malam itu di muka bumi ini tidak akan ada lagi. Lihat manusia, pergi datang, lahir, meninggal, dan hidup sementara di dunia ini untuk melakukan tugasnya. Tetapi itulah, untuk yang sebentar itu kita kejar sehabis-habisnya. Walau kita jatuh, bangkit lagi, kejar lagi, jatuh, bangkit lagi, kejar lagi. Ya, dan bahkan kita terengah-engah untuk mengejar sesuatu yang akan pergi. Inilah manusia. Sementara di hadapan mata kita, Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan dengan mudahnya menghabiskan sekian banyak manusia. Ya. Depan mata kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghabiskan sekian banyak manusia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Ya. Dengan gempa lah, dengan longsor lah, dengan tsunami lah, dengan gelombang bumi. Ya. Yang kita saksikan sekarang ini melalui media-media, dari apa yang terjadi di sebagian tempat di negeri kita ini, dengan mudahnya Allah memergikan atau mematikan manusia. Ya. Dimatikan manusia tanpa sebab, terkadang sedang enak-enak tiba-tiba meninggal dunia. Ya, sedang enak-enak makan, enak-enak duduk, dan bahkan wal-iyadzubillah ada yang sedang asik-asiknya menikmati dosa, wal-iyadzubillah, kemudian meninggal dunia. Maka hadis ini pelajaran yang terpenting yang kita ambil adalah tentang masalah bab kita, yaitu Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis bahwasanya beliau lebih mengutamakan menggunakan istilah salat isya, dan beliau mengisyaratkan memang ada ketika itu yang menggunakan kata atamah. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, Nabi SAW selesai salat, kemudian dia berzikir, kemudian dia di antara yang dia sampaikan setelah berzikir, dan bolehnya menyampaikan pesan-pesan setelah selesai salat. Bolehnya ya, menyampaikan pelajaran-pelajaran langsung setelah selesai salat. Nabi SAW menyampaikan, ini kan pelajaran ini. Ya. Setelah selesai berzikirnya, kemudian dia menyampaikan kepada sahabatnya, di antara yang ia sampaikan adalah ara'aitum lailatakum hadhihi. Tahukah kalian malam hari ini? Tidak ada yang hidup di malam ini dari manusia kecuali di ujung 100 tahun ke depan dia tidak akan tersisa satu orang pun, meskipun yang baru lahir malam itu. Yang lahir malam itu 100 tahun lagi itu pasti akan habis semuanya. Tidak ada. Berarti besoknya ada kemungkinan. Yang lahir, ini kan kasusnya apa? Salat Isya. Berarti yang lahir besok pagi keluar dari konteks ini. Yang hidup di malam itu dari manusia 100 tahun lagi akan pergi semuanya dan habis. Muncul generasi yang baru. Muncul generasi yang baru. Itulah manusia. Makanya bila mana manusia itu tidak ada yang berdosa, bisa saja satu generasi dihabiskan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdosa ini adalah sifat bawaan manusia, kodrat manusia berdosa. Dan Allah ingin melihat manusia itu ketika sudah berdosa, dia bersimpuh di hadapan penciptanya dengan mengatakan Rabbi ighfirli. Ya, Rabbi ighfirli. Ya Allah, ya penciptaku. Ya. Yang mengaturku, yang mengurusiku, ampuni aku. Ya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah buat kadar manusia itu berdosa. Ya. Dan bukan membersihkan diri dari dosa. Makanya jangan sampai pula ketika orang yang merasa tidak berdosa, dia menyombongkan diri. Ya. Merasa tidak berdosa itu bukan sifat yang dicintai oleh Allah. Merasa tidak berdosa itu bukan sifat yang disukai oleh Allah. Justru Allah benci dengan orang yang merasa tidak berdosa. Dan orang yang merasa berdosa terus, kemudian dia berupaya untuk membersihkan diri, meminta ampun kepada Allah, beristighfar. Ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara sifat hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, ketika mereka di penghujung malam, ya, sepertiga terakhir malam beristighfar. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara ibadah yang selalu dilakukan oleh Nabi setiap hari, istighfar. Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati oleh Allah. Itu hadis yang ke-564. Poin yang terpenting, penggunaan kata isya bagi sebagian kata para sahabat, dan ada sahabat yang lain yang juga menggunakan kata atamah, kemudian juga berita gaib yang disampaikan oleh Nabi, padahal termasuk yang akan mati dalam jangka waktu semenjak malam itu sampai 100 tahun lagi adalah beliau sendiri. Ya, berita gaib yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah bab hadis yang ada pada bab yang ke-20, hanya satu hadis saja, dan di situ ada penjelasan bahwa ada penggunaan dua istilah tadi di masa sahabat. Termasuk yang hanya menggunakan istilah isya adalah Abdullah bin Umar, dan dia mengisyaratkan ada sahabat yang lain menggunakan istilah al-atama. Ya. Kalau kita sekarang masyhur dengan sholat isya, maka jangan bawa perkara yang baru. Yaitu kita memunculkan pula istilah al-atama padahal orang tidak tahu. Ya. Dia, ini hanya sekadar pengetahuan yang terjadi zaman para sahabat. Bukan sebuah kemestian kita harus hidupkan sunnah ini. Apa sunnahnya? Membawakan istilah baru untuk sholat isya. Tidak. Ya, sampaikan saja kepada manusia apa yang dimengerti oleh manusia, yaitu sholat isya. Dan kita juga sudah tahu bahwasanya ternyata ada istilah yang lain di zaman sahabat untuk nama isya ini, yaitu al-atamah. Selesai, dan jangan dibawa-bawa permasalahan yang baru yang membuat orang menganggap kita kelompok sesat. Ya. Tuhan, nama sholat isya sudah diganti-gantinya pula. Tanda-tanda sesat itu. Ya. Jangan sampai pula kita membawa perkara yang baru, ya. Karena masalah penamaan istilah, dua istilah ini adalah perkara yang sangat sederhana, dan para sahabat menggunakan, sebagian mereka menggunakan kata atama, dan bahkan di antara mereka ada yang menggunakan sekaligus kedua-duanya. Ya. Ada yang mengatakan, menambahkan seperti Anas, al isya'ul akhirah, ya, untuk saat isya, sementara al isya'ul ula untuk saat maghrib. Ya. Jadi permasalahan lafaz dan istilah, tetapi mesti juga kembali kepada dalil. Jangan buat istilah yang tanpa dalil. Berarti kita boleh buat istilah-istilah yang baru? Tidak. Untuk istilah agama, jangan marah, jangankan yang dibuat baru. Yang dia ada di zaman sahabat saja, kalau yang di zaman kita ini tidak terlalu mengenalnya, jangan dibuat perkara yang baru. Ini tidak dibuat pula istilah yang baru. Ya. Istilah-istilah yang tidak ada di zaman, yang tidak ada dalam Al-Quran, juga tidak ada dalam hadis, kemudian dikesankan, ini juga agama. Ya, ini juga agama. Ini penyimpangan, yang satu terlalu berupaya untuk mengangkatnya dan membuat perkara yang meresahkan kaum muslimin. Yang kedua justru berlalai-lalai dan memunculkan istilah-istilah yang tidak ada tuntunannya dari dalil-dalil agama, dan bahkan dari generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-21, ya, ini hanya satu hadis juga. Bab waqtul isya'a idza jtama'a an-nasu aw ta'akharu. Bab waktu salat isya apabila berkumpul manusia atau terlambat manusia. Maksudnya kaum muslimin. Apa maksudnya di sini? Maksudnya waktu sholat isya itu tidak terlalu sempit melakukannya, tidak harus di awal waktu terus menerus, tetapi Nabi SAW melihat berkumpul atau tidak berkumpulnya para sahabat. Kalau mereka sudah terlihat oleh Nabi semuanya sudah hadir, maka beliau sholat. Ya, di awal. Tetapi kalau belum juga masih ada dan masih tidak terlalu banyak yang hadir, maka Nabi SAW menunda. Ya, ini maksud dari bab idza tama'an nasu au ta'akharu. Ya, pelaksanaannya disesuaikan dengan terkadang dengan sudah hadirkah semua atau tidak. Jadi ini juga termasuk apa? Termasuk memeriksa kehadiran jamaah. Ya. Memeriksa kehadiran jamaah, memantau Nabi SAW juga dipantaunya kehadiran para sahabat. Makanya takut orang-orang munafikin itu tidak hadir. Bagaimana memantaunya, kan gelap Ustaz? Nah, dari jumlah sab yang sudah ada, ya. Sudah sab, kemudian masjid, karena kan pemantauannya dari penuh atau tidaknya masjid. Kalau hanya satu sab, biasanya 10 sab, kan nampak perbedaannya. Dari situ bukan menghitung satu persatu, bukan melihat wajah satu persatu, enggak. Ya, tapi melihat dari cara tadi. Jadi Nabi SAW kalau sudah melihat hampir masjid sudah banyak sab-sabnya, seorang sudah duduk semuanya, maka dia menyegerakan sholat isya. Tetapi kalau masih banyak tersisa yang belum datang, maka Nabi SAW menundanya. Ini yang dimaksud oleh bab ini, dan kita baca hadisnya 565. Kata Imam Bukhari, haddatsana Muslim ibnu Ibrahim qala haddatsana Syu'bah an Sa'd bin Ibrahim an Muhammad bin Amr huwa ibnu al-Hasan bin Ali qala sa'altu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, ini sahabatnya, an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kana yusalli adh-dhuhra bil hajirati wal asr wal syamsu hayyah wal maghrib idza wajabat wal isya idza kathura an-nas ajjala wa idza qallu akhara was subha bi ghalasin. Ya, ini cerita dari Jabir bahwa Nabi SAW menjelaskan tentang semua waktu salat. Nabi SAW salat zuhur ketika awal waktu, salat asar ketika matahari masih terang, ya, masih terlalu panas, salat maghrib apabila sudah terbenam matahari, ya, sudah terbenam matahari, wal isya, dan salat isya idza kasuran nas, apabila manusia sudah banyak, ajal, maka dia segerakan, wa idza qallu, tapi masih belum, ya, masih sedikit, maka dia tunda, sementara salat subuh ketika malam masih terlalu gelap, maksudnya awal waktu subuh. Jadi dari cerita Jabir ini, lima waktu sehari semalam itu salat subuhnya di awal waktu, zuhurnya di awal waktu, asarnya juga di awal waktu, maghribnya di awal waktu, sementara isyanya Nabi SAW agak renggang. Maksudnya apa? Kalau dilihatnya orang sudah berkumpul semuanya, maka dia segerakan. Kalau orang masih belum terlalu banyak, maka dia tunda. Berarti bebas. Dan bahkan dalam sebagian riwayat, para ulama mengatakan yang utamanya salat isya itu ditunda. Ya, nanti akan kita ketahui di bab di bab yang setelahnya terdapat dua hadis. Ya, akan kita baca. Ya, karena ada hubungannya dengan waktu isya ini. Sementara untuk bab 21 jelas sekali untuk salat isya ini waktunya renggang, atau pelaksanaannya tidak terlalu diutamakan di awal waktu. Bila mana orang sudah berkumpul semuanya disegerakan, bila mana orang belum banyak berkumpul ditunda sampai berkumpul semua. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi berdasarkan cerita dari Jabir bin Abdullah. Ya. Tetapi apakah ini bisa kita terapkan di zaman kita? Jawabannya, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan ada yang mengatakan iya, bisa. Berarti berbeda pendapat para ulama. Ya. Ya. Kita juga jangan takut dibilang sesat, jangan pula takut dibilang sesat. Jangankan kita, Nabi dibilang sesat oleh orang. Ya. Nabi jangankan dibilang sesat, dibilang memecah belah. Jadi istilah-istilah itu memang sudah ada di zaman Nabi Nuh. Ya, sampai Nabi kita. Istilah dibilang sesat, dibilang memecah belah, itu sudah ada. Ya, sudah ada. Jangan kita khawatirkan. Ini juga saya kita ingatkan, jangan dikhawatirkan takut dibilang sesat. Nah, tapi kembali kepada masalah ini bukan berarti kita diumarakan menegakkan sunnah menunda waktu ini. Tidak ya. Karena memang maslahatnya untuk menunda justru sedikit, mafsadahnya yang besar. Ya, mafsadahnya yang besar. Pertama, nanti kalau kita tunda-tunda masjid, tidak ada yang akan datang. Itu masjid, itu sholatnya terakhir. Kalau di Masjid Umar nanti orang pergi ke Masjid Ikhlas semuanya. Ya. Tidak ada jamaah sini. Kenapa? Sholatnya misalnya jam 11. Ya. Jadi masalahnya tidak ada, justru mafsadahnya. Bagi jamaah bukan bagi dikatakan orang sesat juga. Jamaah sendiri tidak mau. Kita sudah capek-capek kerja siang hari. Sholat isya juga ditunda. Ya. Alasannya tentang sunnah. Ternyata yang mengingkari pertama kali adalah orang yang ingin sunnah. Alasannya seperti itu. Ya, jadi pertimbangannya maslahat dan mafsadah. Ya, maslahat dan mafsadah. Itu yang pertama, karena memang nanti masjid kehilangan jamaah sholat isya. Imamnya pun kalau pengurus masjidnya yang menetapkan, imamnya tidak mau. Kita sulit cari imam. Kalau kalian memilih sholat waktu itu di akhir, saya tidak mau di situ sholat. Parah, jadi sembarangan orang jadi imamnya. Ini di antara kemungkinan mafsada yang akan terjadi, walaupun kita harus tahu bahwa menunda sholat isya itu adalah sesuatu yang diutamakan oleh Nabi berdasarkan bab yang sekarang ini. Ya. Kita harus tahu bab ini, makanya sekarang kita baca. Ya. Bab Fadlul Isya. Bab Fadlul Isya. Bab keutamaan sholat isya. Kata Al-Imam Al-Bukhari, hadis 566, haddathana Yahya ibn Bukair qala haddathana Al-Layth an Uqailin an ibn Shihab an Urwah anna Aisyata radhiyallahu anha akhbaratuhu qalat a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil isya. Ya. Wa dhalika qabla an yafshu al-Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam melaksanakan salat isya itu di akhir malam. Kapan itu? Ketika Islam itu belum tersebar luas keluar Madinah. Jadi masih penduduk Madinah. Walaupun Madinah hampir semuanya sudah Muslim, tetapi belum menyebar kemana-mana. Itu maksudnya. Falam yakhrut hatta qala Umar, Nabi tidak keluar untuk mengimami salat isya sampai-sampai Umar berkata, memanggil. Jadi Umar ini yang dikatakan, mungkin kita bisa menggunakan orangnya terus terang, tidak nyimpan-nyimpan, belak-belakan. Ya. Jadi dia terang-terangan aja dia. Kalau memang dia merasa sesuatu tidak didiamkan, walaupun sama Nabi SAW. Makanya karena keberaniannya dan mungkin kita katakan tepat tidak kita katakan polos, tidak ya. Dia terbuka, orangnya terbuka, tidak nutup-nutup. Bukan berarti sahabat yang lain nutup-nutup, tidak. Tapi karena memuliakan Nabi, mereka segan kepada Nabi, mereka mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan, banyak husnuzon. Ya. Sementara Umar terang-terangan mengatakan ketika Nabi tidak juga kalau keluar padahal sudah malam. Kata Umar memperdengarkan kepada Nabi, naman nisa'u wassibyan. Ya. Dengan suara keras, walaupun maksudnya Nabi, walaupun dia memanggil. Ini para wanita dan anak-anak sudah pada tidur. Maksudnya yang berada dalam masjid. Ini juga termasuk dalil bahwasanya wanita sholat di masjid, anak-anak juga sholat di masjid. Bukan yang dimaksud oleh Umar itu yang di dalam rumah, wanita-wanita di rumah. Yang di rumah silakan. Mau tidur, mau tidak tidur. Tapi yang dimaksud oleh Umar di sini adalah yang berada saat itu di masjid. Nabi yang dalam rumahnya ditunggu, tidak juga keluar-keluar. Kalau kita kan, semuanya sudah berdiri saat pertama. Tengok-tengok ada imam atau enggak. Ini kita kalau enggak ada imamnya, enggak sholat kita di sini. Ini enggak alasan. Enggak alasan. Tunggu imamnya. Karena memang yang paling berhak untuk menetapkan waktu sholat itu imam. Imam. Jangan pilih imam yang lain. Kalau sudah ada imam tetap, jangan dorong Ustaz Asfri. Ustaz Asfri itu bukan imam tetap. Kalau sudah memilih imam tetap, tunggu imam tetapnya. Ya, kalau memilih, cara memilihnya kita memang harus selektif memilih. Jangan milih orang yang tidak perhatian sholat berjamaah. Ya. Tapi kalau nanti dia terlambat, jangan ada Ustaz itu dorong, Ustaz kan ada. Tidak, saya paling tidak suka. Makanya saya tidak mau disuruh. Paling tidak suka ketika imam terasa terlambat, makmum sudah berdiri semua, nanti saya disuruh menjadi menggantikan imam. Tidak tepat ini. Jangan pilih imam tetap, kalau tidak, mereka menghadapkan konsekuensi seperti itu. Kadang dia ada halangan. Ya. Tapi harus selektif memilih, jangan sembarangan orang. Jadi di antara memilih imam itu juga jangan bacaannya saja. Ya, jangan memilih, oh ini bacaannya bagus, tapi dia tidak perhatian sholat berjamaah. Ini itu nantinya ditunda-tundanya. Tidak ya. Merasa nyaman dia sholat itu berjamaah. Tidak biasa cuma suaranya bagus, bacaannya bagus, hafalannya banyak. Ini layak jadi imam. Tidak. Bukan itu juga kriterianya. Jadi, kejadian ini pelajaran bagi kita. Ya, pelajaran bagi kita. Wanita-wanita sudah berada di masjid. Ini sholat juga pelajaran bahwasanya wanita itu sholat juga bersama Nabi. Ya. Anak-anak juga sholat bersama di masjid Nabi. Kata makanya Umar sampai-sampai mengatakan, Naman nisa'u wa subyan. Suaranya keras. Tujuannya agar didengar oleh Nabi di rumahnya. Para wanita dan anak-anak sudah pada tidur. Subhanallah. Maksud Umar itu yang dalam masjid, kalau yang di rumah ya silakan, mau tidur mau tidak, ya, dalam masjid. Sementara kami nunggu ini. Ya. Fakharaja, maka Nabi SAW pun keluar. Maksudnya ke masjid. Faqala li ahlil masjidi, dan ini yang kita tunggu. Kata Nabi kepada yang berada dalam masjid tadi, yang Umar katakan sudah tidur, yang lain yang belum tidur pun sudah merasa berat ya nunggu. Jangan, bukan setengah jam itu. Kalau sudah pada tidur, maksudnya tidur sudah ngantuk, sudah ada yang gini-gini, ya, bukan ngorok. Nah, ya, maksudnya seperti itu. Ya. Kata Nabi kepada mereka yang berada dalam masjid yang menunggu Nabi, dan ini keutamaannya. Ma yantadhiruha ahadun min ahlil ardi ghairakum. Saat ini tidak ada yang menunggu sholat ini sehingga dilakukan saat ini di muka bumi ini kecuali kalian. Ya. Semua orang sudah pada tidur, sudah pada apa, yang tersisa beribadah, melaksanakan sholat yang paling utama, sangat dicintai oleh Allah, yaitu sholat fardu, tidak ada lagi di muka bumi ini yang melakukannya kecuali kalian. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya. Itu keutamaan. Makanya para sahabat, sebagian para ulama mengatakan sunnahnya menunda karena alasan itu. Ya. Ya. Yaitu ketika kita beribadah di saat orang lain tidak lagi beribadah. Pada waktu sholat Isya itu. Kalau sekarang kan karena Islam itu sudah tersebar kemana-mana, ya, kita sholat Isya itu di awal, kita di akhir sholat Isya, ya, orang lain kan pada awal waktunya. Ya, masih ada, dan bahkan setelah kita sholat Isya di ujung waktu pun di sana orang sudah ya baru mulai, berarti masih ada orang yang sholat kena perbedaan. Ketika itu kan tidak ada yang lain, ya, tidak ada yang lain. Tapi tetap saja keutamaannya ada menunda, memundurkan waktunya ada, yaitu untuk orang yang sholat pada waktu yang sama. Kalau kita di Pekanbaru ini jadwalnya, misalnya sholat Isya itu 7.12, ya. 7.14 ya. 7.14, nah, kita misalnya akhir ujungnya misalnya jam 11. Ya. Kira-kira ada enggak orang yang masih sholat Isya jam 11 itu berjamaah? Enggak. Nah, ini yang diinginkan oleh Nabi. Ya, ini yang diinginkan oleh Nabi. Saat itu yang masih beribadah kepada Allah di waktu ini tidak lain kecuali kalian. Ini yang diinginkan oleh Nabi dari bersama. Maka ditundanya. Ditundanya. Kalau di awal waktu serentak dengan yang lain. Ya, serentak dengan lain. Ini khusus untuk salat Isya ya. Karena dalam hadis-hadisnya salat Isya. Tetapi tadi kita telah dahulukan ya bahwa ini harus diangkat masalah ke masalah maslahat dan mafsadah. Itu hadis yang pertama, kemudian hadis yang kedua 567 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Al-Ala qala akhbarana Abu Usama an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu anhu qala كنت أنا وأصحاب الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم yeah. Ini cerita dari Abu Musa. كنت أنا saya salah satu atau saya adalah saya dan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, alladzina qadimu ma'i, yang datang bersama saya, fis safina. Safina ini apa artinya? Ya, nanti kita lihat ini, apa maksudnya apa. Oh ya. Tadi malam saya coba-coba, karena memang sudah terlalu mengantuk, sementara tulisan dalam HP ini sangat kecil sekali, tidak nambah. Ya, tidak nambah. Jadi, sudah terkantuk-kantuk, karena baru pulang safar pula dari Padang. Ya. Ini coba dibaca, Safinah Nuzulan ini tidak nampak lagi apa yang dibaca dalam Fathul Barinya. Jadi, sehingga lalai saya, tidak tahu saya apa arti maksudnya ini sekarang ini. Ya. Qadimu ma'i fis safinati nuzulan, fi baqi'i buthan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil madinati ya fa kana yatanawabun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cerita tentang para sahabat itu berganti-gantian untuk mengingatkan Nabi setelah diazankan, dikumandangkan azan Isya, maka berganti-gantian untuk mengingatkan Nabi sudah azan, sudah beberapa lama setelah azan, maksudnya untuk meminta Nabi keluar ya. Inda salatil isya kulla laylatin nafarun minhum, setiap malam ada orang-orang yang tugaskan untuk mengingatkan Nabi. Fawafaqna an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa ashabi walahu ba'du shughli fi ba'di amrihi. Ketika kami tiba di Madinah, kata Abu Musa, ketika itu azan sudah dikumandangkan, azan isya, ternyata Nabi disibukkan membincangkan tentang perkara yang besar. Azan dikumandangkan. Setelah azan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang disibukkan memperbincangkan perkara perang. Ya, bermusyawarah. Ini maksudnya. Walau ba'du suli fi ba'di amrihi. Untuk mengurusi, memperbincangkan, membicarakan tentang strategi perang, pengaturan perang. Jadi ini yang terjadi setelah azan Isya dikumandangkan. Fa'atama bis salati, karena dia disibukkan oleh pembicaraan masalah perang itu, maka Nabi menunda salat Isya sampai ibharral lailu. Itu ketika malam sudah terlalu larut. Ya. Summa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa shalla bihim. Kemudian Nabi SAW di larut malam itu keluar dan salat mengimami para sahabat. Kata Abu Musa bercerita, itu pertama kali dia tiba setelah kejadian tadi. Ya, ketika bersama-sama diutus ya, dalam utusan dan tiba di Madinah, Isya. Ternyata seharusnya dia kan cepat istirahat, baru sampai safar. Ya, ternyata Nabi menunda, memperbincangkan perkara yang besar, maka ditundanya sampai larut malam. Ya, setelah larut malam baru dia sholat. Falamma qadha sholatahu. Ini cerita Abu Musa, kejadian nyata. Setelah selesai dia melaksanakan sholat bersama kaum muslimin, qala liman hadarahu. Kemudian dia berkata kepada yang hadir ketika itu, ala rislikum. tunggulah, abshiru, ya, bergembiralah atau sambutlah kabar gembira oleh kalian. Inna min ni'matillahi alaikum, sesungguhnya di antara nikmat Allah atas kalian sekarang ini, setelah selesai salat Isya itu Nabi mengabarkan kabar gembira ini, sesungguhnya di antara nikmat Allah yang Allah berikan atas kalian adalah annahu laisa ahadun minan nas, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari manusia yusalli hadhihi sa'ah, yang melaksanakan salat waktu yang sekarang ini, ghairukum, kecuali kalian. Itu yang diinginkan oleh Nabi. Di malam hari itu tidak ada lagi orang yang beribadah kecuali mereka. Ini yang sangat disukai oleh Nabi SAW. Ya, makanya dia mengutamakan orang-orang yang tetap beribadah sementara orang lengah beribadah. Ya, orang lalai beribadah. Sallu billaili wannasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang sudah pada tidur. Ya. Tetapi kalau dalam urusan yang lain, Nabi perintahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah tidak nampak masjid diisi oleh kaum muslimin, maka harus tegak amar ma'ruf, kalau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, turun bencana. Turun bencana. Makanya tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar, tegaknya dakwah, mengingkari kemungkaran, menyuruh untuk bermakruf, membuat ma'ruf ini penutup terbukanya pintu bencana dari langit. Ya. Bila mana tidak ada lagi yang mengingkari kemungkaran, bahkan kalau juga yang membuat yang menetapkan terjadinya kemungkaran itu orang yang punya andil, sementara tidak didengar lagi orang yang mengingkari kemungkaran, maka juga ini memang ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita sudah melihat orang yang memiliki kebijakan sudah tidak mau lagi untuk merubah sebuah kemungkaran yang besar, setelah diingatkan, maka yang mengingatkan tadi harus keluar. Tinggalkan negeri itu. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi. Nabi Lut disuruh pergi. Nabi-nabi yang lain disuruh pergi. Kalau sudah tegak amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak ada pengaruhnya, dan bahkan ditentang oleh orang-orang yang punya kebijakan, maka yang mengingkari kemungkaran itu, tinggalkan negeri itu. Agar jangan sampai mendapatkan bencana besar. Tinggalkan negeri itu. Kalau sudah tidak dipedulikan lagi oleh orang yang berwenang, tetap saja dikerjakan kemungkaran sementara sudah diingatkan, dan itu membukakan pintu bencana, pergi, hijrah. Ini penyebab bencana. Ya. Karena jangan sampai pula termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum bencana turun, para penegak-penegak pada para pendakwah-pendakwah kebaik kepada kebaikan dan menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dari para nabi dan rasul, itu disuruh pergi meninggalkan daerahnya. Nabi Lut itu di waktu subuh, di sebelum waktu subuh sudah diperintahkan oleh Allah untuk pergi tinggalkan kampungnya. Ya, tinggalkan kampung. Kalau sudah tidak dipedulikan lagi para da'i, para ulama-ulama oleh para pemerintah, para pemegang kebijakan, ketika mereka melakukan kemungkaran terutama syirik, ya, maka yang menengkari itu harus tinggalkan negeri itu. Pergi ke negeri lain. Ya. Pergi ke negeri lain untuk menjaga keselamatan. Kalau memang tidak ada lagi. Tapi alhamdulillah, pada umumnya bila mana diingatkan, manusia atau kaum muslim ini pasti tersentuh hatinya. Bila mana diingatkan dengan cara yang baik. Nah, diingatkan dengan cara yang baik. Umat Nabi Muhammad ini pasti ada kebaikan. Harus kita yakin. Kenapa mereka menentang? Terkadang mereka tidak mengetahui. Ya. Tidak mengetahui. Ini yang perlu kita tekankan. Makanya di sini Nabi SAW, ya, ketika memperbincangkan tentang perkara perang dan ditundanya salat isyanya sampai larut malam, selesai kemudian dia kabarkan kabar gembira karena semuanya sudah pada ngantuk-ngantuk, selesai salat kan larut malam, mendapat kabar gembira, inna min ni'matillahi alaikum annahu laisa ahadun minan nasi yusalli hadhihi as-sa'ah ghairukum, di antara nikmat yang besar yang kalian terima malam ini adalah di waktu waktu yang tadi kalian sholat isya itu tidak ada lagi yang melakukan ibadah kepada Allah kecuali kalian. Ya. Jadi di saat orang lengah beribadah, lalai beribadah, saat itu keutamaan beribadah sangat besar. Makanya Nabi di antara sifat-sifat atau ciri-ciri ahlu al-haq adalah alladzina yuslihuna inda fasadin nas atau yasluhuna inda fasadin nas. Itu orang-orang yang berupaya tetap baik ketika manusia semuanya buruk. Ya. Tetap baik ketika semuanya buruk, apalagi dalam muamalah sekarang ini. Ya, dalam berbab muamalah, apalagi dalam meninggalkan riba, itu semua sudah dimasuki oleh riba. Bagaimana kita menghindari diri dari riba di ketika semua transaksi riba, ini adalah kebaikan. Ya. Makanya untuk membeli barang, suatu barang itu dengan cash ini sulit. Orang heran. Ya. Beli barang sekarang ini dengan cara cash, orang heran, kemudian dipersulit. Ya. Harus diusahakan terus untuk perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Ya. Orang-orang yang baik di tengah-tengah orang-orang yang buruk. Orang-orang yang menegakkan tuntunan Rasulullah SAW di tengah orang-orang yang tidak mempedulikan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Au qala ma salla hadhihi sa'a ahadun ghairukum. Ini lafaz yang lain. Atau Nabi mengatakan tidak ada yang sholat di waktu ini seorang pun kecuali kalian. La yadri ayyal kalimatain. Perawi tidak terlalu ingat dua kalimat yang mana diucapkan oleh Nabi, tapi maknanya sama. Qala Abu Musa faraja'na. Maka kami pun keluar. Abu Musa yang bercerita baru saja sampai dalam perjalanan yang jauh, lautan lagi masuk kapal, mungkin masih pusing-pusing, tiba di Madinah, sholat isanya lambat lagi. Ya, jadi berat selesai sholat itu memang, mungkin ada sebagai sifat manusia, rasa kesal, rasa tidak nyaman, tapi ketika Nabi beritakan berita yang mengembirakan itu, kata Abu Musa sendiri yang bercerita. Qala Abu Musa, faraja'na fafarihna bima sami'na min Rasulillah SAW. Maka kami pun sangat bergembira dengan kabar dari Nabi tadi. Ya, jadi mereka pulang itu tidak mendongkol lagi, tapi betul-betul bergembira karena berita gembira yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan ini pelajaran yang penting kita sampaikan adalah bergembiralah. Ya. Para hadirin semua yang saat ini mungkin tidak terlalu banyak orang yang mengkaji hadis-hadis Nabi SAW di saat ini, di jam ini. Atau iya? Masih ada yang lainnya? Ya. Jarang. Makanya kita mengatakan tidak banyak. Dan kalau Nabi tadi kan menafikan. Nah, kalau kita hanya mengatakan tidak banyak yang membaca hadis di jam yang sekarang ini, mempelajari hadis-hadis Nabi selain kita. Ya, selain kita, maka bergembiralah. Bergembira atau tidak nih? Nah. Nanti pulang diucapkan apa yang disampaikan oleh Abu Musa, fa farihna bima sami'na min Rasulullah SAW. Maka kami pun bergembira setelah berat melalui ujian yang berat dan pulangnya dengan hati lapang, dengan perasaan gembira karena berita bahwasanya tidak ada yang beribadah di saat tadi kecuali kami, dan itu nikmat terbesar yang kami terima dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat terbesar yang kita terima sekarang ini dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah jadikan ini sebagai amal saleh bagi kita semua, diberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Tidak ada pertanyaan? Ada? Ya. Yeah. Gimana? Bagaimana kita mengetahui? Kita juga tidak ditugaskan ya untuk mengukur-ukur masyarakat, tapi yang kita yang tugas kewajiban kita adalah memperbaiki diri, dan kalau kita sudah baik nampak itu. Kalau kita sudah merasa berupaya untuk berusaha memperbaiki diri, maka kerusakan pasti nampak. Dalam dalam berakidah, berkeyakinan, dalam beriman, dalam beribadah, dalam bermuamalah, kalau kita sudah lurus, maka yang bengkok pasti kita tahu. Ya kan? Nampak. Nah, jadi di situ, dan tidak ada kalau sudah kita tahu ini yang bengkok, ini yang lurus, maka kita dianjurkan untuk meluruskan yang bengkok dengan cara yang syar'i, dengan cara memberi nasihat, mengungkapkan kata-kata yang baik, dan cara terus memarakkan ya dengan niat bagaimana kita tampilkan inilah agama yang dituntun oleh Nabi SAW. Kemudian jangan lupa berdoa agar Allah memperbaiki umat ini, mengembalikan mereka kepada agama dengan pengembalian yang baik. Ya, kemudian berupaya untuk membawa kaum muslimin kepada yang baik-baik yang disepakati. Ya. Ya, mereka pasti sepakat untuk mengatakan bahwa hadis Nabi itu baik. Firman Allah baik, cinta Allah baik, cinta Nabi baik, sepakat semuanya. Dan ini yang terus kita tekankan, mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Nabi. Ini yang kita terus dengung-dengungkan karena memang semua sepakat. Dan kemudian kita jelaskan bagaimana cara mencintai Allah yang benar, cara mencintai Rasulullah SAW yang benar. Dan itu tentu dengan ilmu. Ya. Jadi jangan pula kita sedikit-sedikit, oh ini masyarakat sudah jahiliyah, ini masyarakat sudah menyimpang. Tidak. Kita berupaya untuk memperbaiki diri kita. Ya, berupaya terus kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan terus ya, berupaya untuk menggandeng atau memegang semuanya yang bisa kita usahakan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lihat di antara teman-teman duniawi kita, kan ada orang-orang yang kita kenal tabiatnya suka kebaikan. Sampaikan ya, orang ini lurus cara berpandang, cara pandangannya, cara berfikirnya. Kita coba untuk sampaikan. Jangan kita tahu ini orang ini pasti orang-orangnya keras kepala, jangan itu datangi dulu. Ya. Kita hanya bersikap baik kepada dia dalam urusan dunia sudah cukup. Tetapi kalau kita tahu ini teman kita dalam urusan dunia ini cepat menerima, jangan lalaikan dia. Ya, jadi lalaikan. Ini cara mungkin untuk menggandeng yang lain, menyebarkan kebaikan. Karena memang kita harus yakin bahwasanya di umat Nabi Muhammad ini tidak akan kosong dari orang yang berbuat baik. Nabi SAW mengatakan, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق. Tetap akan ada satu kelompok dari umatku yang akan tampak dalam kebenaran. Jadi kita tidak mengajarkan memberikan ukuran nanti kalau kalian sudah melihat masyarakat itu seperti ini, maka kalian tentang mereka anda. Bukan itu yang kita ajarkan. Justru yang kita ajarkan menyebarkan kebaikan dan bukan mengukur. Tetapi kita harus perbaiki diri. Kalau kita sudah baik, tidak perlu kita ngukur-ngukur. Ya, wallahu ta'ala alam. Iya, pertengahan malam, dan memang para ulama berbeda pendapat tentang akhir sholat isya itu apakah pertengahan malam atau penghujung malam. Ya, kalau yang berpendapat sampai penghujung malam hampir-hampir masuknya waktu subuh berarti panjang. Dan ada mengatakan sampai pertengahan malam. Pertengahan malam itu adalah waktu isya dengan waktu subuh bagi dua. Waktu isya dengan waktu subuh. Kalau sekarang waktu isya adalah 7.14 tadi dan subuh jam 4.40 ya. 4.40 bagi dua. Nah, itu pertengahan malam dan itu akhir dari waktu isya. Kalau kita dalam kondisi mendapatkan kesempatan untuk menggabungkan sholat, maka makna jama' yaitu menggabungkan sholat itu adalah melakukan dua sholat di salah satu waktu keduanya. Apakah di waktu yang pertama atau waktu yang kedua. Kalau sekarang maghrib dengan isya, maka kita bisa kondisikan safar kita. Ini juga masalah perhatian terhadap sholat. Ada dua sisi di sini. Sisi yang pertama terlalu perhatian nampaknya, tetapi melupakan sunnah. Melupakan sunnah Nabi. Sebagian kita dalam safarnya tidak mau menjamak dan bahkan mengqasar. Apa butuhnya kita sekarang ini kalau ke safar kita misalnya ke Sumbar? Apa butuhnya? Sepanjang jalan pasti masjid ada. Ya, makanya dia tidak mau sholat jamak. Jadi terlalu tidak menyukai apa yang dilakukan Nabi SAW. Di zaman Nabi dari Mekah ke Madinah itu tempat sholat semuanya itu. Ya, bukan masjid. Dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah itu semuanya tempat sholat. Di mana berhenti tempat sholat? Bukan, kalau sekarang kan masjid berbeda jaraknya. Kalau dahulu dari Madinah ke Mekah itu dari mulai keluar dari Madinah, dari masjid Nabi itu sampai ke masjid Mekah itu semuanya tempat sholat. Karena bumi ini semua tempat sholat. Tetapi Nabi SAW tetap melakukan sholat jamak dan qasar. Ini yang berlebih-lebihan. Dengan alasan masjid banyak, kenapa kita masih melalaikan sholat pada waktunya bersama kaum muslimin? Itu yang pertama. Yang kedua berlalai-lalayan seperti yang tadi. Ya. Dia masih bisa untuk singgah di waktu isya yang benaran di masjid yang banyak sekarang ini dalam perjalanan kita, tetapi tetap menunda-nunda sampai habis waktunya. Ini juga berlalai-lalai namanya. Allah sudah berikan kesempatan untuk kebebasan untuk menggabungkan sholat dua sholat itu, ternyata juga dilakukan di luar waktunya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi yang harus kita semangati, sholatlah pada waktunya, jangan tunda-tunda. Kalaupun nanti kalau sudah keluar waktunya misalnya jam 1 atau jam 2 dini hari ya, jam 1 atau jam 2 setengah 1 dini hari, dia sholat, tetap sholatnya sah, jamaknya juga sah. Tetapi kan rasanya berbeda. Perhatian kita kepada sholat itu juga berbeda. Ya, berbeda. Ini dua sisi yang berlawanan. Yang satu terlalu bersekeras untuk tidak mendapatkan keringanan, yang kedua berlalai-lalai mendapatkan keringanan, yang di tengah-tengah yang paling utama. Ya. Dia perhatian sholat benar, tetapi dia juga menerima hadiah dari Allah, yaitu mendapatkan keringanan untuk menjamak dan mengqasar pada waktunya. Kalaupun dia ingin sholat isya dengan subuh dengan maghrib itu di ujung waktu demi menjaga keutamaan hadis yang ada sekarang ini pada bab 22, yaitu ketika dia sholat itu tidak ada lagi yang sholat di waktu itu, di waktu sholat yang sholat isya itu di negerinya, maka dia menundanya sampai ujung waktunya, jangan di luar waktunya. Dan lebih tepatnya adalah yang paling kuat di ujung waktu sholat isya itu adalah pertengahan malam. Pertengahan malam waktu isya dengan waktu subuh bagi dua. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini yang perlu kita ingatkan. Jawabannya tadi, kalaupun dia sholat misalnya setelah keluar waktu, misalnya jam 1 dia jamak maghrib dengan isya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dan sholatnya tetap sah. Ya, mudah-mudahan masuk juga waktu isya bagi pendapat yang kedua tadi yang tidak terlalu kuat. Kemudian memang rasa kita perhatian terhadap sholat itu yang kurang, dan rasa sholat kita itu juga yang tidak seperti nikmatnya kita sholat pada waktunya, walaupun kita menerima hadiah dan keringanan yang diberikan oleh Allah. Wallahu a'lam. Satu lagi, kita milih ganjil ini. Ya. Ada yang menanya satu lagi, saya kasih hadiah demi mendapatkan kemuliaan ganjil. Bapak berhak dapat hadiah. Kemudian kita sholat dengan imam. Kita Bapak sekarang berhenti sholat Salat zuhur. Terus salat bersama imam 4 rakaat. Nah, kemudian ya, ya. Kalau dalam safar, dalam masih dalam perjalanan, bapak dengan imamnya sholat 4 rakaat karena mengikuti imam. Ya, karena mengikuti imam, nanti ketika bapak hendak menjamak sholat asar ke sholat zuhur itu, maka bapak sholat 2 rakaat setelahnya. Walaupun zahirnya tidak qasar, tidak jamak qasar, tapi itu jamak qasar. Zahirnya memang tidak jamak qasar, tapi itu jamak qasar. Kenapa kita yang zuhurnya 4 rakaat? Karena mengikuti imam. Ikuti imam, ya. Nah, itu tentang itu mungkin yang sering kali terjadi ya. Ya, sering kali terjadi kita hendak jamak qasar kemudian sholat zuhurnya kita bersama imam, imamnya mukim, tentu kita sholat 4 rakaat nanti kita langsung jamak dan jamaknya langsung kita qasar, berarti niat kita tetap jamak qasar walaupun waktu sholat zuhurnya 4 rakaat. Kenapa kita sholatnya 4 rakaat? Karena mengikuti imam. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ke mobil saya ya. Itu kan bisa jadi dua, weh. Tapi, mana bisa?